بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سلطان كونكوان muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita pada pagi yang berkat ini insyaAllah untuk kita sama-sama menimba ilmu pengetahuan insyaAllah, khususnya pada zaman yang penuh dengan pancaroba ini. Dan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan lihat, kitab yang insyaAllah kita akan kupas pada pagi ini adalah kitab di bawah tajuk Fitnah Akhir Zaman, menyikapi huru-hara dan kekacauan di akhir zaman. Karangan Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqid. Tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah saya berkesempatan bertemu dengan penulis kitab ini, iaitu Dr. Muhammad Al-Aqid, di Universiti Antarabangsa Madinah di Shah Alam. Beliau dah silap dalam 2 tahun lepas beliau ada datang untuk memberi sebuah daurah di Shah Alam sana, dan saya ditugaskan sebagai penterjemah daurah dia, mengupas tajuk berkenaan tentang aqidah, manhaj aqidah Imam Syafi'i. Beliau rahimahullah, beliau hafizahullah mempunyai kitab di bawah tajuk tersebut, manhaj aqidah Imam Syafi'i rahimahullah, di mana Syekh Aqil menjelaskan bahawa Imam Syafi'i, beliau sebenarnya bermanhaj salaf, bermanhaj dalam salaf dalam dalam aqidah, jauh sekali daripada manhaj ahli kalam. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah, boleh kita teruskan dengan membaca kitab yang di tangan kita. Dan saya tak nafikan bahawa kitab yang kita pilih ni agak tebal, cuma apakan daya, sudah kira nasib tuan-tuan lah. Bagi ini kita pilih kitab yang tebal sikit, nasib nipis je kita bagi tebal pula. Buat yang tidak mempunyai kitab, mungkin boleh ambil nota lah, ambil catatan-catatan sikit lah, kecuali kalau sekiranya tuan-tuan mempunyai hafalan seperti Imam Al-Bukhari. Satu perkara sebelum kita mulakan berkenaan tentang tajuk kitab ini, mana kita lihat ditulis di situ Fitnah Akhir Zaman. Cuma saya mengira bahawa ini adalah satu ijtihad daripada penterjemah, kerana kalau nak ikutkan judul asli kitab ini dalam bahasa Arab, Al-Fitnah wa Mawqiful Muslim Minha, kalau nak ikutkan maksudnya ialah fitnah dan kedudukan seorang Muslim dalam berdepan dengannya, fitnah dan kedudukan seorang Muslim ketika berdepan dengannya. Jadi agak berbeza sedikitlah, tetapi walau bagaimanapun dia tidak ada masalah besar, tidak ada perbezaan besar lah, Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat perkataan fitnah, kita perlu maklum, dan saya kira kita telah sebutkan dalam kuliah yang lepas bahawa perkataan fitnah ni adalah antara perkataan-perkataan yang kadang-kadang dalam masyarakat kita salah ertikan, dan ialah antara perkataan yang dalam bahasa Arabnya berbeza dengan perkataan yang kita gunakan dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa harian kita. Fitnah adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, ya. Cuma kalau kita lihat dalam penggunaan masyarakat Melayu berbeza dengan maksudnya dalam bahasa Arab. Kalau kita lihat, kalau masyarakat kita sebut fitnah, dia lebih kepada maksudnya apa? Maksudnya menuduh orang tanpa bukti, kan? Membuat tuhmahan, ya, dan seumpamanya. Tetapi dalam bahasa Arab dia berbeza sama sekali, ya. Jadi dalam bahasa Arab perkataan fitnah itu membawa erti, ya, ujian, musibah atau cobaan. Itu dalam bahasa Arab. Maka itu datang perkataan fitnah kubur, misalnya, ya, atau fitnah akhir zaman, ya. Dan perkataan-perkataan yang seumpama. Jadi fitnah di situ maknanya cobaan, ya, cobaan ketika dalam kubur, cobaan akhir zaman, ya. Baik, buat mereka yang mempunyai kitab ini, boleh saya ingat kita boleh terus ke surat 12, ya. Di sini Syekh Muhammad dia menjelaskan bahawa fitnah ini ada dua bentuk, boleh dibahagikan kepada dua bentuk. Yang pertama, fitnah yang bersifat khusus, dan yang kedua, fitnah yang bersifat umum. Fitnah yang bersifat khusus maksudnya yang lebih kepada individu, manakala yang bersifat umum dia lebih kepada yang bersifat negara atau yang bersifat masyarakat, ya, yang menimpa seluruh masyarakat tersebut atau penduduk sebuah negeri tersebut, ya. Jadi yang pertama kita lihat fitnah yang bersifat khusus, iaitu ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kebaikan atau keburukan yang menimpa seseorang secara khusus. Ya, jadi fitnah yang menimpa seseorang baik sama ada dalam bentuk kebaikan atau keburukan. Jadi kita lihat, kita perlu perbetulkan kepahaman kita bahawa ujian ataupun musibah atau bala tak semestinya dalam bentuk keburukan semata-mata, ya. Sebaliknya, ujian atau bala atau musibah dia boleh sama ada dalam bentuk kebaikan atau dalam bentuk keburukan. Biasa kalau kita lihat banyak menggunakannya dalam bentuk keburukan. Boleh sebut musibah aja kita terus akan faham buruk. Tapi nak kata bahawa kita betulkan kefahaman, sebenarnya kebaikan juga adalah satu musibah, satu ujian. Musibah di sini bermakna ujian. Begitu juga dengan perkataan bala. Dia membawa erti yang sama. Kita lihat ayat Al-Quran di bawah tu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin." Cuma nak maklumkan, sengaja saya tidak membaca ta'awuz, ta'awuz bin syaitanir rajim, kerana itu adalah sunnahnya kalau kita baca Al-Quran bukan untuk tilawah tetapi untuk pendalilan, seperti mana yang kita lakukan sekarang. Jangan dibaca a'udzubillah, ya. A'udzubillah hanya kalau untuk tilawah. Beza antara kita baca Al-Quran untuk tilawah, mana yang untuk kita nak beribadah dengan baca Al-Quran, atau untuk kita nak berhujah atau nak menyebutkan dalil, ya. Demikian adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan tu boleh kita faham makanan, ya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Boleh gariskan perkataan tadi, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi di sini kita boleh betulkan kefahaman kita dalam beberapa aspek. Banyak kalau kita dalam masyarakat sebut je inna lillah, dia akan tanya sampai mati. Kita betulkan kefahaman. Tak semestinya ada orang mati. Apa juga bentuk cobaan, ujian, ya, kita akan sebut inna lillah. Kalau na'udzubillah ada aksiden kemalangan, inna lillah. Kalau ada apa juga bentuk cobaan ya, yang mendatang, kita sebut inna lillah. Kalau ada orang ganggu kita, inna lillah. Dan seumpama, ya. Bahkan kalau boleh kita betulkan kefahaman kita lagi, kalau dalam bentuk kebaikan pun memuji kita, tiba-tiba contohlah, kita tengok akaun bank kita tiba ada 1,000,000, inna lillah. Betul? Mungkin ada yang kata masya Allah atau yahoo. Suka kan? Tak, jawapan atau tindak yang betul, orang yang berakal, seorang Muslim yang berilmu, yang berkefahaman tinggi, dia akan terus faham itu adalah ujian, maka dia akan ucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi itu adalah ucapan yang kita diajar oleh Allah seperti dalam ayat Quran yang kita baru baca tadi. Apabila ditimpa ujian, sebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bukan perkataan-perkataan mengadu yang lain seperti adoi dan dan sebagai bunyi-bunyi yang lain-lain, ya. Ucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, baru nak ucap benda lain, adoi, alamak dan sebagainya, itu kemudian, ya. Kita lihat surat 13, ya, ayat di bawah tu Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasa mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kita lihat, gariskan perkataan, kami akan uji dengan keburukan dan kebaikan. Hanya kita sebutkan tadi bahawa ujian itu boleh jadi dalam bentuk keburukan atau kebaikan, ya. Allah nak uji. Kalau bentuk keburukan, tanggungjawab kita adalah bersabar. Kalau bentuk kebaikan, tanggungjawab kita adalah bersyukur, ya, bertahmid, dan menggunakan kebaikan tersebut dalam jalan yang dibenarkan, ya, bukan dalam jalan maksiat dan sebagainya, ya. Baik, kita lihat di surah 14, ya, bentuk-bentuk ujian ataupun bentuk-bentuk fitnah, ya. Di situ, ya, fitnah yang berupa musibah. Fitnah yang berbentuk musibah. Percayalah bahawa kita dalam hidup kita ni, kita tidak akan lari daripada ditimpa musibah, ya, diuji oleh Allah SWT, sama ada dalam bentuk keburukan atau kebaikan, ya. Kerana dunia ini bukan tempat bersenang-senang, ya. Bahkan dunia ini adalah ujian. Dunia adalah ibarat tempat ujian, ya, peperiksaan. Kita lihat di surat 15, hadis yang di atas itu. Penjelasan Nabi SAW tentang manusia yang diuji dengan paling berat, ya. Kita lihat seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat diuji? Siapakah manusia yang paling berat diuji? Baginda menjawab, para nabi. Lalu orang-orang yang mulia setelah mereka. Lalu orang-orang yang mulia setelah setelahnya. Seseorang akan diuji menurut kedudukan agamanya. Apabila agamanya kuat, maka cobaannya semakin berat. Apabila terdapat kelemahan dalam agamanya, maka dia akan diuji menurut kadar agamanya itu. Tiada henti-henti cobaan yang menimpa seorang hamba sampai dia ni nak kena terjemah, kena betulkan terjemahan itu. Ya. Maklumlah ini terjemahan bahasa Indonesia. Sampai dia mampu membuat orang tersebut berjalan di muka bumi dalam keadaan tanpa dosa. Betul tak? Ternyata hadis ini membawa pengertian yang cukup bermanfaat buat kita. Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan bahawa para nabi adalah manusia yang paling berat diuji oleh Allah. Berbeza mungkin dengan tanggapan kita bahawa para nabi adalah orang yang paling selamat. Tapi ternyata bukan. Para nabi adalah orang yang paling berat diuji. Dan boleh kita faham daripada kalangan para nabi, siapa nabi atau rasul yang paling berat diuji? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah adalah penghulu anak Adam semua. Rasulullah adalah rasul yang paling dekat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Sekali lagi, itu tidak bermaksud bahawa Allah melepaskan nabi daripada cubaan dan ujian. Bahkan sebaliknya, Allah, kerana Nabi Muhammad dekat dengan Allah, Allah uji dia dengan berbagai-bagai. Paling, bahkan paling berat ujian yang Allah timpakan atasnya. Mungkin pemikiran kita tak dapat, okay, kenapa macam tu? Seolah-olah bertentangan dengan logik. Kan? Seolah-olah bertentangan dengan logik. Kita tengok kalau orang sufi, mereka mempunyai logik yang sungsang. Orang sufi kalau orang tu dah sampai maqam, dia tak payah solat. Kan? Kerana itu logik dia. Kalau ikut logik, memang kalau sekali pandang, betul lah tu. Kalau lagi kita dah masuk alam fana, apa benda istilah yang guna, maka logik mereka, dah tak payah solat. Itu matlamat dia. Nampak? Sedangkan itu adalah penilaian yang sungsang. Adakah Nabi SAW begitu? Sebagai seorang rasul, orang yang paling dekat dengan Allah, adakah Nabi, kalau pak lebay itu dah kira sampai makam, Rasulullah lagi patut dikira sebagai sampai makam. Tetapi adakah Nabi meninggalkan solat? Tak puasa, kamu semua tak sampai makam lagi. Abu Bakar, kau solat banyak. Umar, Uthman, Ali, kau solat banyak. Aku tak payah kerana aku dah sampai makam. Adakah begitu? Ternyata Nabi SAW adalah orang yang paling bersungguh-sungguh solat malam sampai ya kakinya merekah-rekah sampai bengkak-bengkak. Nampak? Itu daripada satu sudut. Daripada sudut yang lain, kita lihat Nabi juga adalah orang yang paling berat ditimpa musibah. Kita lihat saja sejarah baginda SAW ketika di Mekah bagaimana, ketika di Madinah bagaimana. Kita lihat musibah yang pertama, yang agak paling awal lagi, ketika dia baru lahir, selang beberapa lama mak ayah meninggal. Betul? Lahir-lahir anak yatim. Baik, lepas tu dia membesar. Dan kita lihat bagaimana isteri yang pertama, Khadijah, meninggal dunia ketika di Mekah. Ketika dia sibuk dengan dakwah, sibuk dengan dakwah. Lepas tu masyarakat sekeliling orang Mekah, bagaimana reaksi mereka? Tak ada bagi can. mengganggu, mengacau segala-gala cobaan mereka timpakan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, ya, Khadijah istrinya meninggal. Lepas itu, siapa? Ada seorang pakciknya yang mempertahankan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ingat? Siapa ingat? Ali bin Abu Talib. Abu Talib, pakcik Nabi, pun meninggal tak berapa lama kemudian. Kita lihat bagaimana kuncian ini. Sampai akhirnya ketika ya, keadaan sudah sampai gawat, sampai nyawa Nabi SAW diancam, Nabi diizinkan oleh Allah SWT untuk berhijrah. Nampak ujian, sampai kena halau. Kan? Dihalau keluar daripada negeri tempat kelahiran. Itu satu cobaan kan? Halau. Kalau zaman dulu, zaman sekarang boleh naik kenderaan ini sampai masuk merentas padang pasir dalam keadaan yang sangat. Dalam keadaan dikejar pula tu. Betul? Ini semua ujian. Sampai di Madinah, adakah keadaan bertukar menjadi indah dan segala semua senang lena? Ya, ujian terus bersilih ganti. Itulah bagaimana cubaan di Madinah lain pula ya, dengan ketika itu. Itulah bagaimana perang tahun 2 Hijrah, baru bulan itu dah ada perang. Betul? Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang silih berganti. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan nak maklumkan, di kalangan ahli sejarah mereka mengkaji perang-perang yang dilalui oleh para sahabat setiap tahun. Ini yang kita sebut perang Badar, Uhud, Ahzab. Ini perang-perang yang besar. Perang-perang yang kecil setiap tahun, bahkan mungkin dalam setahun tu ada 2-3 lagi. Ha. Mana ada relax orang kata tak ada masa. Sebab tu ada hari tu saya ditanya tentang kita ni boleh ke pergi gymnasium. Bersenanglah kan, tak kira lah pergi gym ke, pergi jogging ke. Timbul persoalan, para sahabat dulu bersenam macam mana? Ada Rasulullah buat stretching ke mana? Maka saya menjawab, mereka setiap tahun berperang, itulah dia punya senaman. Kemuncak latihan fizikal. Jadi tak ada masa nak buat sesi apa stretching ke apa, tak jogging ke, tak ada. Mereka hari-hari nak pergi ambil air, pergi berburu, itulah mereka punya latihan, itu mereka punya senaman. Kita lihat anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ingat ada berapa orang? 7 orang kan? Berapa yang tinggal? Berapa yang hidup? Ya. Yeah. Sumpah. Siapa? Fatih. Isteri Ali bin Abi Talib. 6 orang meninggal. Ujian macam mana tadi? Kan? Sedangkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa yang punya 3 orang anak yang meninggal dunia lalu dibesarkan, dia dijamin syurga oleh Allah. 3 orang anak, Nabi dapat double, 6. Maknanya satu tingkatan yang tinggi apabila orang tu bersabar, bertahan, maka ini semua akan menambahkan pahala dia dan akan menaikkan kedudukan dia. Maka ini logiknya yang kita kena betulkan kefahaman bahawa Allah nak uji dengan kesusahan atau kebaikan untuk lihat. Maka apabila kita bersabar atau kita bersyukur, maka akan meningkatkan kedudukan kita. Kan itu baik. Maka itu tujuan mengapa Allah nak menguji para nabi termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus meningkatkan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah hikmah di sebalik mengapa Allah menurunkan ujiannya atas hamba-Nya. Orang yang beriman, mereka akan bersabar. Dengan kesabaran itu mereka akan dapat menambahkan pahala dan meningkatkan, terus meningkatkan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat surat 16, di situ adanya hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna 'idhamil jazaa' ma'a 'idhamil balaa'. Sesungguhnya besarnya balasan, sesungguhnya besarnya balasan itu setara dengan besarnya cobaan. Lagi besar cobaan, lagi besarlah pahalanya. Ya? Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa redha, maka dia akan mendapatkan keredaannya, redaan Allah. Dan barang siapa yang murka, atau ada kataan lain tak? Murka tu macam tak kena. Dan barang siapa yang mengeluh, ya, boleh betulkan. Dan barang siapa yang mengeluh, sakhita, maknanya merasa tak senang dengan ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan, boleh betulkan tujuan ni. Barang siapa yang merasa tidak senang dengan ujian Allah itu, maka Allah tidak akan senang dengannya. Ya? Kita lihat Allah mengatakan, sungguhnya kalau Allah mencintai sebuah kaum atau mencintai seseorang, Allah akan uji dia. Sekali lagi, betulkan kefahaman kita tentang musibah dan juga fitnah. Bukan bila ditimpa musibah maknanya Allah tak suka kita. Tak semestinya. Ada, boleh jadi, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Ada kebarangkalian, ada beberapa kebarangkalian apabila ditimpa musibah, ya, Allah nak uji. Dan boleh juga akibat perbuatan tangan-tangan kita, ya, akibat salah silap kita sendiri, ya. Tapi nak kata bahawa musibah itu bila menimpa, maknanya engkau memang kena, ini kena badi, orang kata. Ini engkau memang tak ada ong. Ini fahaman-fahaman yang khurafat, tak betul. Ini maknanya Allah tak sayang. Ada bila, kan biasa kita dengar bila ditimpa musibah, apalah nasib aku, kan? Kenapalah aku jadi macam ni? Nampak? Ini yang dikatakan sebagai mengeluh, ya? Keluhan-keluhan yang turun atas orang yang kurang iman dia, ya. Maka kita lihat Allah kata, atau Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang redha, maka dia akan mendapatkan keredaan Allah. Perhatikan, Nabi tak kata barang siapa yang sabar. Nabi kata barang siapa yang redha. Ada beza atau tidak sabar dengan redha? Jawapannya, beza segala beza. Ya. Sabar itu, itu tahap minimum. Bila ditimpa musibah, kewajipan yang minimum adalah bersabar. Apa maksud sabar? Menahan diri. Menahan diri apa? Daripada segala. Daripada menyebut sesuatu yang menggambarkan perasaan tak senang, atau melakukan sesuatu yang menunjukkan kita tak senang dengan apa yang berlaku, ataupun dalam hati rasa tidak senang dalam hati. Maka ketiga-tiga bentuk ni kita kena tahan. Jangan berkata apa-apa yang menunjukkan bahawa kita tak suka. Jangan berbuat apa-apa seperti entah-entah. Kita lihatkan ada orang bila kena timpa musibah, kan, tubuh cermin lah, tubuh dinding lah, tubuh isteri lah, kan. Bila tak cukup duit misalnya, dikeliling hutang, ada tension, kan, mula baling ni baling tu, kan. Itu bukan sifat orang yang beriman. Maka ditahan semua, tahan lidah, tahan anggota, dan hati juga dia terus tenang. Orang yang beriman itu tahap minimum sebenarnya. Tahap minimum. Nak kata bahawa redha itu lebih tinggi. Redha maknanya dia terima, diterima apa yang Allah takdirkan atasnya. Dan ditahan. Sabar, ditahan. Dia tak kata apa. Tetapi apabila dia terima maknanya dia senang hati dengan apa yang Allah uji dengan dia. Dia terima. Dia mengakui bahawa ini ujian Allah. Dia tak komplain apa-apa. Bahkan diterima. Diterima apa yang Allah uji. Ya. Maka ini adalah tingkatan yang lebih tinggi. Ya. Beza antara sabar dan doa. Baik, ada satu peringkat yang lebih tinggi lagi. Siapa tu? Boleh ada interaksi dengan saya cakap. Tuan-tuan pun cakap juga. Nah, apa tingkatan yang lebih tinggi lagi? Ihsan, ihsan. Sabar, redha, lebih tinggi lagi apa? Ihsan. Ya? Ihsan. Ihsan. Ihsan. Ihsan. Ihsan. Ihsan maksudnya macam mana? Rasa ya, dia dah dekat-dekat lah tu. Dua tak eh? Ya. Takwa. Takwa. Ini semua takwa. Tawakal. Sangka baik. Sangka baik dengan redha tadi tak sangka baik lah. Ha, ada? Makam. Ya? Sampai makam. Tak ada istilah sampai makam. Betulkan kefahaman. Ya? Tuan-tuan semua insyaAllah wali-wali Allah. Dan makam tuan dalam kuliahan. Makam maknanya tempat tempat duduk. Ha. Tuan-tuan tak ada di awang-awang dia di awan-awan ke atas tu lagi. Tuan-tuan di bumi tuan, insyaAllah semua tuan-tuan wali-wali Allah. Ya. Menjadi hamba Allah yang sebenar. Yang cemerlang. Yang sebenar. Yang sebenar. Baik. Saya ingat ni semua boleh diterima. Cuma yang saya nak sebutkan di sini adalah kadar bersyukur. Bersyukur. Tingkatan yang paling tinggi. Sabar, redha, lagi tinggi lagi disyukur. Disyukur Allah menguji dia dengan ujian sedemikian. Kerana dia mengetahui bahawa ada orang lain yang Allah uji dengan lebih berat lagi. Dan dia tak yakin bahawa dia tidak ada jaminan. Bagi dia tidak ada jaminan bahawa kalau Allah uji dengan lebih berat lagi dia akan selamat. Kerana itu dia bersyukur. Dia kira ni, ini kira senang kan. Ni Allah uji aku senang hari, alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur. Mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kerana bagi dia ini kira ringan. Kalau nak dibandingkan dengan apa yang Allah uji dengan orang yang lain. Seperti mana Allah uji dengan orang-orang saleh, para ulama, apatah lagi para sahabat, apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bandingkan ujian Allah uji kita dengan Rasulullah. Mungkin ada di kalangan kita yang baru kena cuit, kau Wahabi, dia dah sedih. Aku Wahabi, sedih. Cuma ada orang punya aku Wahabi. Rasulullah dicumuh dengan dia orang gila. Semak segala-galanya, bukan sehir, bukan syair, dan sebagainya. Dan Rasulullah, ya, sabar, redha, bahkan bersyukur. Ya. Jadi boleh gambarkan bagaimana tahap tingkatan yang tinggi ini. Ini dalam amalan adaptasi kita lepas ini. Kalau orang buat apa-apa kat kita, alhamdulillah. Boleh? Accident, alhamdulillah. Tingkatan yang sangat tinggi, betul? Mungkin tak dapat, kita sekarang tak dapat nak bayangkan ya. So kita kalau accident ke maki hamun dulu kan. Maksud pun sabar. Agak terlambat sikit lah. Tapi better late than never lah orang kata. Ya. Orang tumbuk kita. Alhamdulillah. Nampak? Tingkatan yang ini bukan bunyi macam khayalan. Bunyi macam khayal. Tapi percayalah dulu golongan salaf, mereka macam tu. Bila dia dengar ada orang ngumpat dia cakap macam-macam kat dia, ada di kalangan ulama salaf, mereka kirim buah-buah kat dia. Orang tu terkejut. Aku dah kutuk dia macam-macam, dia kirim buah kat aku. Lalu dia jelaskan, aku mengirim buah ini sebagai tanda penghargaan dan terima kasih. Kerana aku tahu di akhirat nanti aku akan ambil pahala kau. Sangat lumayan. Buah-buahnya apalah sangat. Ini beberapa hari, pahala dah busuk. Tapi di akhirat nanti aku akan ambil pahala kau. Nampak macam mana? pemahaman yang sangat luar biasa bagi seorang yang berkefahaman dan bagi seorang yang punya tingkatan iman yang tinggi. Ya. Baik, tuan-tuan, boleh kita lihat di surat 18 bentuk fitnah atau ujian itu. Yang kedua adalah fitnah yang berupa kenikmatan. Ini yang kita kata ujian dalam bentuk kebaikan. Ya. Allah turunkan kebaikan, Allah beri kebaikan dan kesenangan atau kenikmatan atas kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji kita. Lihat ayat Al-Quran di bawah tu, Allah kata mafhumnya, dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Hartamu dan anak-anakmu, harta dan anak-anak, percayalah bahawa harta dan anak-anak kita boleh membawa kita kepada kebaikan atau boleh membawa kita kepada kesengsaraan kalau kita tak menggunakannya dengan baik, kalau kita tak mengurusnya dengan baik. Harta dan anak-anak, ya. Dalam ayat-ayat lain Allah mengatakan isteri dan anak-anak, ya. Azwajukum wa auladukum fitnah, sungguhnya isteri dan anak-anak kamu adalah ujian, ya. Maka anak-anak kita boleh membawa kita sama ada ke syurga atau membawa kita kepada neraka, walaupun jadi kita kena ambil perhatian. Kalau harta, insyaAllah jelas, kalau kita gunakan pada jalan ketaatan, kita akan mendapat berkat dan kita akan dapat pahala. Kalau kita gunakan harta kita, duit kita pada jalan maksiat, pada jalan-jalan tak sepatutnya, maka dia akan mengundang kemurkaan Allah dan azabnya. Anak-anak macam mana? Anak-anak, kalau kita didik, kalau kita tarbiah dia, kita ajar dia, maka akhirnya dia adalah saham kita di akhirat. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, kalau sekiranya anak Adam itu mati, maka terputuslah amalan dia kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Disebut di situ anak yang soleh. Bila anak itu mendoakan mak bapak dia, beza kalau orang lain doakan untuk kita. Kerana anak dia dekat dengan kita. Dan anak itu bila dia jadi soleh, dia adalah hasil usaha mak bapak dia. Kan? Mak bapak lah yang mendidik anak-anak itu sama ada untuk menjadi soleh atau taleh. Soleh lawan dia kalau dalam bahasa Arab taleh. Taleh lah. Tulis ta alif lam ha. Taleh maknanya tak elok lah. Anak yang terhaka lah. Anak yang buruk. Kembali kepada mak bapak, ya. Kalau sekiranya anak itu diabaikan, tidak diajar, tidak ditarbiah, maka akhirnya anak itu tak salat, anak itu derhaka dengan Allah SWT, melakukan benda-benda yang haram. Mak bapak dapat saham tak? Dapat. Seperti mana mak bapak dah dapat pahala kalau anak salat? Sebab mak bapak yang ajar dia salat. Adalu ala al-khair kafa'ili. Kalau orang yang mengajak kepada kebaikan, menunjuk ke arah jalan kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang buat kebaikan tersebut. Begitu juga yang sebaliknya. Kalau anak-anak tak solat, anak-anak tak tutup aurat dan seumpamanya, mak bapak akan mendapat dosa juga kerana mereka tidak menunaikan tanggungjawab. Jadi itu yang dimaksudkan, ya, dalam ayat Al-Quran di sini. Ya. Kita lihat surat 23, ya. Minta maaflah kita, ya, lompat-lompat. Kalau nak mendalam, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh bacalah, ya, di rumah. Kita lihat ujian atau fitnah yang ketiga adalah fitnah hawa nafsu. Kita maklumlah, ya, bahawa hawa nafsu ini sifatnya mendorong kepada kejahatan. Ya, inna nafsal ammaratun su'. kata Allah. Sungguhnya nafsu itu dia mengajak atau menyuruh kepada kejahatan. Terlihat ayat Al-Quran di bawah tu, Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Apa-apa yang diingini itu maknanya yang didorong oleh syahwat, ya, syahwat, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak daripada jenis emas, perak, kuda pilihan, maknanya kuda yang bagus, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Dijadikan indah, ya, pada pandangan manusia benda-benda ini sebagai satu bentuk ujian, ya. Memang manusia secara fitrahnya terdorong ke arah hal tersebut, ya. Lelaki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan lelaki. Suatu adanya perkahwinan, ya, antara lelaki dan perempuan. Suka kepada harta-harta, ya, emas, perak, kuda, binatang ternak. Ini zaman dulu lah. Kalau pada hari ini, daripada kuda tukar jadi kereta. Nampak sikit-sikit tukar kereta, kan? Orang masing-masing tak puas hati dengan kenderaan yang dia ada. Betul tak? Orang nak basikal, dia berangan nak naik motor. Naik berangan nak motor, berangan nak naik kereta. Kereta berapa sisi dia nak kereta ini? Dah ada kereta Ferrari, tak puas hati juga. Dia nak terbang pula. Nampak? Fitrah manusia. Yang perlu dikawal, yang perlu diurus dengan baik. Jika tidak, maka dia akan menjadi sengsara, ya. Jadi ini yang dikatakan fitnah hawa nafsu, ya. Terlihat surat 24 hadis di bawah itu, Nabi SAW bersabda, ما تركت بعدي فتنة أضر من النساء على الرجال. Tidaklah aku meninggalkan setelahku satu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki selain wanita. Maknanya fitnah bagi kaum lelaki yang paling dahsyat, yang paling berat, yang paling menguji adalah perempuan, wanita. Syahwat ni macam-macam. Syahwat kena betulkan kefahaman juga. Lihat dalam ayat Quran sebelum tadi, syahwat ni tak semestinya hubungan seksual. Bukan. Syahwat ni dia termasuk makanan. Makan dengan penuh syahwat. Betul ayat tu. Cuma kadang-kadang kita tak betul, makan dengan penuh lahap. Betul syahwat. Nak mengatakan syahwat ni dia merangkumi semua yang didorong oleh hawa nafsu. Dorong hawa nafsu, dia sinonim dengan syahwat. Ya. Makan, tidur dengan penuh syahwat. Boleh juga. Nak rumah besar, nak memenuhi tuntutan syahwat. Betul. Nampak? Jadi, syahwat itu lebih umum lagi berbanding dengan apa kebanyakan masyarakat kita fahamlah. Ya. Tapi nak kata yang paling besar, yang paling menguji adalah wanita. Ini bagi kaum lelaki. Ternyata hadis Nabi SAW ini, Nabi sebut 1400 tahun lepas. Dan kita ni manusia yang hidup sekarang ni, ternyata bahawa kita ni, orang kata kita dah majulah, kita dah advance lah, kita dah ke depan. Percayalah, jangan tertipulah. Selagi mana kita manusia, kita takkan berubah. Itulah kejadian Allah SWT. Kita lihat pada hari ini, wanita adalah sebesar-besar cobaan. Betul? Nak jangan nak kata bahawa kadang-kadang ada yang menipu diri sendiri atau tertipu, tak tahu. Juga di kalangan sebahagian menganggap bahawa kalau seorang tu dia dah kira sampai makam lah. Dan dia sudah tidak ada nafsu syahwat. Oh, dia tengok perempuan macam biasa, macam tengok macam anak-anak ayam. Kau ni takkan tengok perempuan seksi sikit dah terjelir ni dah. Relax lah. Dia kata macam tu. Takkan tak biasa? Subhanallah. Kau tak dah biasa boleh lah. Tapi kau dah biasa pun tak bererti bahawa sudah hilang. Kena betulkan kefahaman. Bukti paling jelas adalah apa? Lihat orang kafir di barat. Di negara Amerika ke, negara UK ke. Pergaulan bebaskan. Daripada kecil sampai besar. Di rumah, di sekolah, sampai di pejabat tempat kerja. Kan? Perempuan telanjang kulu kehilir. Logiknya, seperti mana kata orang tadi, hari-hari perempuan telanjang, jadi biasa kan? Tapi adakah ini nak kata bahawa sudah hilang nafsu syahwat? Lagi dahsyat. Betul? Lihat seperti haiwan orang-orang kafir. Seburuk-buruk makhluk. Bagaimana orang-orang kafir? Interaksi antara lelaki dan perempuan. Seperti haiwan. Dia dah, perempuan itu dah jadi dipanggil apa? Objek seks. Seks. Seks objek. Simbol seks. Barakallahu fiik. Subhanallah. Seolah-olah dah tak ada benda lain dekat perempuan tu. Bertentangan dengan kenyataan tadi. Takkan tak biasa. Takkan tak pernah nampak perempuan. Menurut kata orang ni lah. Orang yang cakap macam ni seolah-olah makna bunyi je maknanya dia tak ada nafsu syahwat. Tetapi dia lah orang yang pertama yang bohong atau menipu diri sendiri. Kerana itu adalah fitrah. Lelaki tertarik dengan perempuan adalah fitrah. Lihat sahaja. Seperti mana zaman dulu sampai ke hari ini. Contoh paling jelas kita tengok orang-orang ahli politik. Apabila mereka nak jatuhkan seseorang. Sebab yang paling dia akan gagal lah bila datang perempuan. Kerana logik kita bila orang tu dah sama, orang besar, patutnya dia dah boleh kawal dirilah. Dah jadi presiden ke, dah jadi raja ke, dah jadi sultan ke, dah jadi, dah tinggilah. Orang dah matang lah fikiran. Logik kata dia dah sampai matang. Maknanya kalau dia nampak perempuan, tak ada apa-apa. Astagfirullah, astagfirullah. Next. Tapi tak. Masih itu juga. Tengok saja Presiden Amerika baru-baru ni dijatuhkan siapa nama kawan. Tak sebutlah nama dia. Mencemarkan majlis kita. Dijatuhkan kerana perempuan juga. Di negara-negara lain ada beberapa juga. Dijatuhkan kerana perempuan. Maka akhirnya perlulah kita ambil maklum tentang hal ini. Di kalangan agamawan sekalipun, agamawan yang menyimpang ni lah, dia kena tangkap khalwat. Ibarat pepatah apa? Tu pepatah. Harapkan pagar makan lagi. Pagar makan padi. Tapi gara-gara ini tidak menjaga batas-batas hubungan. Dia menipu diri dia. Aku dah syekh, tak ada nafsu, boleh salam perempuan. Kita lihat sebahagian menipu diri. Dia dah tua, janggut putih, boleh salam perempuan. Datang haram dah. Aku dah sampai makam, kau tak boleh lah. Tak ada nafsu. Bohong. Menipu diri sendiri. Ya. Maka wanita adalah sebesar-besar ujian atas kaum lelaki. Ya. Kita lihat surat 28. Yang keempat adalah fitnah syubhat. Yang sebelum ni boleh kita kategorikan kesemuanya sebagai fitnah syahwat. Maka sekarang di sini penulis Syekh Muhammad bina menyebutkan tentang fitnah yang berbentuk syubhat pula. Jadi fitnah boleh dibahagikan dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini adalah fitnah yang berbentuk kefahaman. Kalau dalam yang pertama tadi, syahwat, dia lebih kepada memenuhi tuntutan nafsu. Ya? Syubhat ini dia berbentuk kefahaman, ideologi, ya, atau yang berbentuk keagamaan. Apabila orang itu terpesong daripada jalan yang benar, dia terpesong daripada jalan yang lurus gara-gara terkena fitnah syubhat, ya. Boleh kita buat kesimpulan bahawa semua firqah-firqah yang sesat, firqah-firqah bid'ah yang bergelumang dengan maksiat, bid'ah ataupun syirik, tak kira apa firqah-firqah, ya, mereka ini semua terkena fitnah syubhat. Kerana tidak ada mana-mana daripada firqah tersebut melainkan dia mendakwa atau dia mengatakan bahawa apa yang dia buat benar. Tak ada mana-mana firqah sesat yang mengatakan kami sesat, kami kumpulan yang sesat, meh, jom, join. Tak ada. Semua mendakwa bahawa mereka adalah kumpulan yang yang benar, kumpulan yang selamat, kumpulan yang diridai oleh Allah SWT. Ya? Kenapa mereka berkata begitu? Gara-gara mereka sudah salah faham, ya, dalam terkena syubhat dalam nak memahami sebuah nas Al-Quran ataupun hadis, ya. Kita lihat ayat Al-Quran yang 109 antara doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisi-Mu, sisi Engkau, kerana sungguh Engkau lah Maha pemberi kurniaan. Surah Ali Imran ayat 8. Jadi suruh supaya diberi keteguhan untuk kita terus istiqamah di atas jalan yang benar, supaya Allah menunjukkan kepada kita kebenaran sebagai jalan yang benar, dan ditunjukkan supaya dijelaskan kepada kita jalan kesesatan sebagai sesat, supaya kita menjauhinya. Ya? Di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, di atas jalanmu yang lurus. Ya, kita disuruh supaya baca doa. Jangan sekali-kali kita mendabik-dabik. Aku dah kenal sunnah dah. Ya. Insya-Allah tuan-tuan semua sudah diperkenalkan dengan sunnah. Betul? Sudah dijelaskan bahawa jalan beragama ini hanya satu jalan sahaja, iaitu memahami Al-Quran dan hadis yang sahih, mengikut kefahaman para sahabat, mengikut amalan generasi salafus salih. Ini adalah satu-satunya jalan yang benar. Selain daripada jalan itu adalah jalan kesesatan yang terkena dengan fitnah syubhat. Tapi itulah, kita diberi kurniaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal jalan yang benar, ya. Maka antara tanggungjawab kita adalah untuk kita terus berpegang teguh dengan jalan yang benar tersebut, ya. Kerana cubaan, ujian dan fitnah akan terus menimpa atas kita. Walaupun kita sudah mendapat jalan yang benar, tetapi ini tidak bermakna bahawa kita sudah selamat. Ya. Kita akan selamat kalau kita dapat terus teguh atas jalan tersebut sampai kita mati. Ya. Tapi untuk kita terus selamat itu, ya, kita perlu mengambil dengan sebab musababnya. Enggak, antaranya adalah dengan kita terus berdoa, ya. Seperti dalam ayat Al-Quran di depan kita ini, dan seperti dalam hadis yang kita baca tadi, ya, Nabi sendiri membaca doa tersebut. Kita lagilah kena baca. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, ya. Dilihat di surat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa may ya'shu 'an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan daripada Yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami boleh terus betulkan terjemah tu, ya, siapa yang kita kami jadikan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu bersamanya, menjadi qarib, menjadi teman yang selalu bersamanya. Syaitan Allah timpakan, Allah jadikan syaitan adalah orang yang teman yang selalu bersamanya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka daripada jalan yang benar, dan mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Gariskan jumlah yang terakhir itu. Dan mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Mereka berpaling daripada peringatan Allah, mereka berpaling daripada agama, ya, menyebabkan Allah menimpakan atas mereka syaitan yang menjadi teman sekutu mereka. Dan dan syaitan yang menjadi sekutu mereka itu terus menyesatkan mereka. Tetapi daripada mereka berpaling dan kembali kepada jalan yang benar, mereka terus bergurumang dalam kesesatan itu dan menyangka bahawa mereka berada pada jalan yang benar. Ini adalah kemuncak segala kesesatan. Bila orang itu sesat dan dia beranggapan bahawa dia berada pada jalan yang benar. Ini beza antara orang yang melakukan maksiat dan mengetahui bahawa benda itu maksiat, dan orang yang melakukan hal bid'ah dan menganggap bahawa itu adalah sunnah. Beza. Orang yang buat maksiat dan yang mengakui bahawa benda itu maksiat, paling tidak ada kebarangkalian bahawa dia akan bertaubat dan kembali ke jalan, ke pangkal jalan. Sebab dia tahu benda itu salah. Seperti mana keadaan orang yang hisap rokok, orang yang berjudi, minum arak, zina, na'udzubillah dan seumpamanya. Berbanding dengan orang yang buat bidah, ya, di mana rata-rata mereka mengatakan bahawa ini kan baik, ini kan bagus, ini kan ibadah, ini kan mendekatkan diri kepada Allah, maka kebarangkalian bahawa mereka akan bertaubat kurang berbanding dengan orang yang buat maksiat, ya. Maka itulah besarnya cobaan yang berbentuk syubhat berbanding dengan cobaan yang berbentuk syahwat. Jadi kalau nak buat perbandingan antara cobaan syahwat dengan syubhat, syubhat lebih berat, ya, kerana dia adalah antara maksiat dan bid'ah, ya. Cobaan yang berbentuk syahwat dia lebih kepada maksiat. Cobaan yang berbentuk syubhat dia lebih kepada bid'ah. Bid'ah dia lebih berat daripada maksiat, ya. Baik, boleh kita terus ke surat 36. Jadi demikian tadi Allah berkenaan tentang fitnah yang berbentuk khusus yang menimpa atas seseorang individu itu. Maka seorang individu itu boleh ditimpa dengan fitnah berbentuk syahwat atau fitnah yang berbentuk syubhat. Sekarang bentuk fitnah daripada sudut yang lain pula yang bersifat umum. Apa maksudnya? Kita lihat surat 36 B. fitnah ini menimpa umat secara umum, menimpa sesebuah masyarakat secara amnya. Kerana fitnah ini, Islam dan penganutnya berada dalam cubaan yang besar, sehingga mereka menjadi lemah. Penganutnya, yakni orang Islam, kelihatan begitu hina, dan umat-umat lain mengerumuninya seperti orang-orang lapar yang mengerumuni hidangan makanan mereka. Ini yang dimaksudkan kan, fitnah yang bersifat umum, ya. Fitnah yang melimpa sebuah masyarakat Islam ini fitnah yang lagi dahsyat kerana dia dalam skala yang lebih besar. Kalau tadi bersifat khusus, bersifat individu, itu dah satu ujian. Tetapi kalau fitnah yang menimpa sebuah masyarakat, dia punya tahap ujian dia lagi dahsyat. Nanti mungkin kita akan jelaskan lagi. Beza kalau seseorang itu diuji dengan kalau satu masyarakat semua diuji. Ya, untuk mereka nak selamat lebih susah. Kalau berbanding dengan kalau seorang itu saja diuji, ya, untuk dia nak selamat, ya, paling tidak dia boleh mendapat bantuan, teguran dan nasihat daripada orang sekeliling. Tetapi bagaimana kalau satu masyarakat semua berada dalam bahaya dan berada dalam dalam ujian? Mereka semua sama-sama dalam diuji dengan satu fitnah tersebut, ya. Kita lihat fitnah ini bermula pada zaman sahabat radhiyallahu anhu, dan sentiasa ada dalam umat ini sehingga ke zaman kita sekarang. Sepanjang sejarahnya, besar kecilnya fitnah ini sangat bergantung kepada dekatnya umat Islam kepada agama. Boleh gariskan itulah. Besar kecilnya fitnah ini, dia bergantung kepada dekatnya, dekat atau tidak masyarakat Islam itu kepada agama, ya. Semakin umat ini dekat dengan agama, maka fitnah tersebut akan menjadi ringan. Namun semakin umat ini jauh daripada agama, maka fitnah tersebut akan bertambah besar. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, bahawa kita yang hidup di akhir zaman ini, dan boleh saya kira kita yang tinggal di negara kita sekarang ini, fitnah yang menimpa kita adalah tahap paling dahsyat. Kita umat Islam pada zaman sekarang, atau kita yang tinggal di negara kita ini, fitnah yang sekarang menimpa kita, boleh kita anggap bahawa ini adalah tahap yang paling dahsyat. Mengenangkan zamannya, kerana kita berada di akhir zaman, lagi jauh masyarakat Islam dengan zaman Nabi SAW, maka memang dalam hadis menjelaskan bahawa makin jauh, makin dekat dengan akhir zaman, makin bertambah teruk. Itu dari segi zamannya. Dan kalau kita lihat dari segi keadaannya pun, memang lagi dahsyat, lagi jauh ni masyarakat daripada agama, kan? Seperti mana kita lihat di sekeliling kita. Maka ternyata, tuan-tuan, saya ingat di antara tujuan kita buat kuliah ini adalah untuk kita muhasabah, dan kita lihat keadaan di sekeliling kita, ya, untuk kita adaptasikanlah apa yang kita belajar dengan kehidupan kita sehari. Lihat bagaimana keadaan masyarakat kita pada hari ini. Ujian demi ujian menimpa atas kita, daripada sekecil-kecil masalah sehinggalah ke besar-besar, ya. Bagaimana konflik, perselisihan, perbezaan pendapat, perpecahan dalam keadaan masyarakat kita, kan? semput saja berapa berapa jenis aliran ada di negara kita. Berapa berapa berapa banyak kumpulan sesat yang berdaftar dalam senarai. Sudah ada berpuluh-puluh kalau bukan beratus-ratus, alhamdulillah. Kan? Itu saja dah ujian. Soal ada seorang kalau ada mu'alaf pula dia nak masuk Islam, dia tengok senarai itu dia dah teruk dari dia. Mana satu ni aku nak masuk? Ahli sunnah wal jamaah mana dia dalam senarai itu? Dia nak kena register. Maksudnya bukan saja mengucapkan syahadah, dia kena diisi borang pula. Nak masuk dalam kumpulan mana? Tarikat pun ada macam-macam juga. Ada kumpulan ikhwan muslimin, ada kumpulan jemaah tabligh, ada Hizbut Tahrir, ada ini, ada itu. Nampak? Macam mana? Itu ujian atau tidak? Tentu saja ujian yang membengongkan, yang akan membengongkan seseorang muslim itu. Yeah? Kalau politik yang cerita lah, tuan-tuan dan puan-puan. Dahsyat, tahap yang paling dahsyat. Tahap, saya kira tahap yang paling kritikal. Betul? Bagaimana umat Islam? Mungkin kenalan-kenalan kita. Gara-gara politik. Gara-gara kepartian. Engkau bendera engkau apa? Bendera aku apa? Ada pula bendera. Ada pula warna. Sekarang warna pun. Ini, nanti warna ni tak boleh. Subhanallah. Kan? Nampak macam mana? Ujian ini yang dikatakan sebagai fitnah yang bersifat umum. Tidak bagaimana fitnah yang menimpa kita. Kita kan muhasabah, tuan-tuan. Bagaimana daripada sekecil-kecil orang sampai sebesar-besar terkena dengan fitnah. Tuan-tuan, saya tak payah nak tanya tuan-tuan. Saya alami sendiri. Anak saya sendiri. Balik rumah. Saya sendiri tanya lah. Ada dapat bil kan? Ada bil tu nampak GST. Ada tulis dalam bil tu. GST. Anak saya. Dah jam 4. Najib GST. Dia boleh sebut macam tu. Saya bagi jaminan. Saya tak pernah bagi kuliah politik kat rumah. Saya tak pernah nak memperkenalkan ini siapa ni. Tapi dia dah tahu. Budak dah jawab. Saya tu fikir, kau ni apa kau belajar kat sekolah? Dia memomokkan dengan benda-benda macam ni. Budak-budak kecil. Jadi satu petanda yang sangat tak baik. Apabila kita ni sepatutnya sibuk, kita sibukkan diri kita dengan benda-benda yang bermanfaat, menimba ilmu seperti mana sepatutnya. Yalah kat sekolah patut belajar. Tapi mana datang? Tapi mereka disibukkan dengan benda-benda macam, disibukkan dengan perselisihan, disibukkan dengan benda-benda yang sepatutnya bukan semua orang nak kena bincangkan. Kita bincang macam mana, bersetuju tak setuju, adakah kita akan membuat perubahan apa-apa? Kadang-kadang kedai, gerai, warung apa, bincang sampai 2-3 pagi. GST boleh ke tak boleh? Macam mereka nak buat satu keputusan. Bagus tak bagus, awak tak boleh buat apa? Betul atau tidak? Ini sampai masa-masa lain. Ya? Tengok sahaja mah. Boleh saya sebutlah. Bagi untuk kita nak bahas apa? 1 MPP lah. 2.6 billion lah. Mana pergi? Semua bincang. Semua jadi pakar ekonomi, pakar statistik, pakar agent-agent penyelidik, agent-agent risikan. Wah, ini datang daripada ini. Wah, ini macam ada maklumat-maklumat. Jadi itu yang bincang tu. Saya nak buat mesyuarat. Tahu tak? Dia warna MDB bagaimana? Wah! Orang besar-besar pun tak tahu, kau dah tahu. Nampak macam mana kita, masyarakat dimomokkan dengan benda-benda, disibukkan dengan benda-benda macam tu. Maka jelas bahawa masyarakat ini sudah ditipu fitnah. Ya? boleh kita lihat ya surat 42 di sini Syekh Muhammad dia memperincikan lagi ya tentang sebab-sebab berlakunya fitnah yang bersifat umum, fitnah yang menipu, yang melanda sebuah negara, yang melanda sebuah masyarakat. Ada dua sebab. Yang pertama adalah sebab kauni, sunnatullah, atau nak lebih faham lagi apa yang dimaksudkan dengan sebab-sebab kauniyah atau sunnatullah, satu ketetapan alam ya, atau lumrah alam. Itu sebab yang pertama, sebab berlakunya fitnah umum. Ia adalah satu ketetapan alam atau satu lumrah alam. Maksudnya satu yang Allah telah tentukan. Itu maksudnya. Sebab yang kedua adalah sebab-sebab khusus atau sebab-sebab di situ disebut manusiawi atau yang yang disebabkan oleh manusia. Ya. Yang pertama yang ditentukan oleh Allah, ketetapan Allah. Yang kedua adalah yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Baik, kalau daripada sudut sebab-sebab kauniyah, ketetapan alam, ya. Apa yang nak ditekankan di sini adalah perselisihan pendapat, perpecahan serta pergolakan di antara manusia. Sama ada antara orang Islam dan orang kafir, atau di kalangan umat Islam itu sendiri. Percayalah, kita kena faham, betulkan kefahaman kita bahawa ini adalah satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya manusia akan berpecah, manusia akan berbalah, dan akan sentiasa ada orang Islam dan orang kafir sampai bila-bila. Begitu juga perselisihan di kalangan umat Islam, ia adalah satu ketetapan alam, satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat. Maka ini kita kena betulkan kepahaman kita. Kerana sering kita dengar orang mengeluh, kenapalah umat Islam berpecah. Kan kita selalu dengar. Kita turut bersimpati dan merasa tidak senang. Tetapi kalau kita tak faham, maka kita akan salah arah lah. Apabila kita nak mengubah sesuatu yang Allah telah tentukan, Allah dah memang tetapkan bahawa manusia akan berbalah, bahawa pertembungan antara hak dan batil akan sampai bila-bila, takkan ada kesudahan. Kenapalah selalu kita ada banyak pendapat dalam satu masalah? Tak boleh ke kita ni bersepakat dalam apa-apa perkara? Ini antara perkataan yang selalu kita dengar lah. Kenapa manusia selalu suka berbalah? Ha? Kenapa kita selalu nak berselisih? Tak boleh ke kita nak bersepakat dalam sesuatu isu, dalam sesuatu perkara? Jawapan buat pertanyaan-pertanyaan persoalan-persoalan ni adalah ini yang kita nak sebutkan di sini. Bahawa ini adalah satu ketetapan alam, bahawa manusia akan terus berselisih sampai bila-bila. Kita lihat ayat Al-Quran surah 43. Walau syaa'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah. Jikalau Tuhanmu berkehendak, tentu dia akan menjadikan manusia umat yang bersatu. Garis ke? Tentu dia akan menjadikan umat manusia umat yang satu. Tetapi ternyata bahawa itu bukan kehendak Allah. Allah berkehendak supaya manusia terus berselisih. Ya, kita bacakan sebuah hadis sebelum kita berhenti berehat. Lihat di surah 48, hadis perpecahan umat. Nabi SAW 1400 tahun yang sudah telah pun menyebutkan tentang hakikat ini, bahawasanya umat manusia akan berpecah. Itulah terjemahannya surah 49. Orang-orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan orang-orang Nasrani seperti itu. Sementara umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, kata Nabi SAW. Garis kata, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Lalu Nabi kata, semuanya berada dalam neraka kecuali satu, iaitu Al-Jama'ah. Para sahabat bertanya, ya, siapakah mereka wahai Rasulullah, iaitu satu kumpulan itu, Al-Jama'ah itu. Baginda menjawab, iaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya, garis kata, ya. Nabi dah mengatakan bahawa umatnya akan berpecah belah sampai 73. Bahkan Nabi dah kata bahawa mereka semua akan masuk neraka. Nabi mengatakan begitu. Nabi menghukumnya begitu. Tentu sahaja ini berdasarkan wahyu daripada Allah SWT. Lalu Nabi mengatakan hanya satu sahaja yang selamat. Sama ada kita suka atau tidak, sama ada kita rela atau tidak, itu adalah ketetapan Allah SWT. Bahawa daripada kalangan umat Islam ini akan berpecah belah. Nabi kata 73, semua masuk neraka kecuali satu, iaitu Al-Jama'ah, iaitu mereka yang berada pada landasan Nabi SAW dan para sahabat. Baik, kita boleh berhenti berehat sebelum kita sambung semula tadi. Allah. Yeah.